Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Lalu esoknya si Udin lagi bertanya, apa doa agar masuk ke surga? Dan ku jawab, ente banyak bertanya. Baiklah, ini pun doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Walking.